Cuma aku yang duwe trik. Kalau memang saya dikipatkan sama Rasulullah, Rasulullah enggak kenal saya, aku nggoleki wong iki. Gelem ra gelem tak peksa. Salahe dadi Habib. Siapa nyuruh jadi Habib? Hum amanul ardi faddakiri. Oh, Rasulullah menyatakan an-nujum amanun li ahli sama. Bintang gemintang itu keamanan bagi penduduk langit. Wa dzurriyyati wa ahlu baiti amanun li ahlil ard. Jadi nanti kalau jenengan ngalami kondisi kayak yang saya ceritakan tadi, ngeleki wong iki ya. Mesti beres. Wes pokoke tak ganduli terus. Beb, nderek beb, antik gak gelem tak peksa.